Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan surat Al-Alaq sebagai lanjutan kemarin sore dari ayat ke-6 sampai terakhir insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Tatkala dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu dia akan dikembalikan. Pada tafsir disebutkan haqqan 'alal insan liyatajawazu hududallah. Manusia, ya, sungguh manusia benar-benar melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah. Idza abtarahu al-ghina, apabila sesuatu yang dia anggap merasa cukup membuat dia sombong. Falya'lam kullu taghiyah annal masira ilallah. Maka hendaknya setiap orang yang melampaui batas mengetahui bahwasanya tempat kembali adalah kepada Allah. Fayujazi kulla insanin bi'amalihi. Maka Allah akan membalas setiap manusia sesuai dengan amalannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Pada ayat ke-6 dan sampai ayat ke-8 surat Al-Alaq ini, di situ disebutkan bahwasanya keumuman manusia dan bahkan watak dasar manusia itu adalah tagha, melampaui batas. Dalam artian zalim, jahul, sangat zalim, sangat bodoh. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72, inna aradnal amanah 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi serta kepada gunung. Jadi langit-langit, bumi, gunung itu pernah Allah tawarkan amanah. Ya. Amanah untuk mendakwahkan Al-Qur'an sesuai dengan keadaannya. Fa'abaina, namun ternyata semuanya enggan. Langit tidak mau, bumi tidak mau, gunung tidak mau. Enggan untuk menanggung, memikulnya. Dan merasa berat untuk memikulnya. Namun ternyata wahamalahal insan, manusia mengambil amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, namun ternyata manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Yakni mereka melampaui batas. Barakallahu fikum. Jadi pada ayat ke-6 surat Al-Alaq, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Terlebih lagi ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia menganggap dirinya sudah merasa cukup. Sebagaimana umat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qarun, tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya, memberi kepadanya, ya, sejumlah harta dan bahkan barakallahu fikum lebih dari cukup, ya, ternyata dia sombong, melampaui batas, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang bahkan dia sombong. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semua ini dikarenakan ilmuku. Dia lupa dengan dirinya. Dia lupa bahwasanya itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah melampaui batas tatkala dia menganggap dirinya sudah cukup. Barakallahu fikum. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu tempat kembali. Ya. Maka falya'lam kullu tawiyah annal masira ilallah. Maka hendaknya setiap orang yang melampaui batas, dia mengetahui, dia menyadari bahwasanya tempat kembalinya adalah kepada Allah. Barakallahu fikum. Sebenarnya, ya, semua orang itu meyakini bahwasanya jiwa, ya, itu akan mati. Oleh karena itu kematian itu disebut al-yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Disebut al-yaqin dikarenakan semua orang, ya, semua makhluk meyakini bahwasanya kematian itu benar-benar terjadi. Tidak ada yang meyakini bahwasanya akan abadi, tidak mati, tidak ada. Oleh karena itu kematian disebut al-yaqin. Barakallahu fikum. Namun walaupun mereka, ya, tahu kalau mereka itu akan mati, namun mereka, ya, sangat banyak yang lupa diri. Ya. Sehingga dunia membutakan mata hati mereka. Sehingga mereka berbuat melampaui batas, ya, terhadap hak-hak dan kewajibannya. Barakallahu fikum. Fayujazi kulla insanin bi amalihi, dan Allah akan membalas semua manusia sesuai dengan amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sangat kecil seperti seekor semut kebaikan tersebut, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan, keburukan, walaupun seperti seekor semut kecilnya, ya, maka dia akan melihat balasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas manusia pada hari kiamat sesuai dengan amalannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang melampaui batas, maka mereka akan mendapatkan balasannya kelak pada hari kiamat. Kemudian barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-19 sampai 12. Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah engkau melihat orang yang menghalang-halangi abadan idza shalla, seorang hamba ketika hendak salat? Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu apabila yang dihalangi tersebut adalah orang yang di atas petunjuk, au amara bittaqwa, atau yang biasa memerintahkan ketakwaan? Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah engkau melihat orang yang mencegah? Sebutkan dalam tafsir, ara'aita a'jaba min tughyani hadzal rajul wa huwa Abu Jahl. Tidakkah engkau melihat perkara yang paling mengherankan, yang lebih mengherankan daripada sikap melampaui batasnya orang ini, yakni Abu Jahl? Alladzi yanha 'abdan lana idza shalla li rabbih. Yakni yang mana dia melarang, menghalang-halangi seorang hamba yang hendak sholat ikhlas kepada Rabbnya. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat ini, ya, terutama pada ayat yang ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12, dan seterusnya, sampai akhir ayat surat Al-Alaq, barakallahu fikum, berkaitan dengan, ya, Tughyanu Abi Jahl, sikap melampaui batasnya Abu Jahl. Tatkala itu Abu Jahl sedang duduk-duduk bersama teman-teman duduknya dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Abu Jahal ini bernama Amr bin Hisham bin Mughirah. Amr bin Hisham bin Mughirah. Julukannya di masa itu adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Selalu menjadi rujukan orang-orang musyrikin Quraisy. Tetapi ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka lakopnya, julukannya berubah menjadi Abu Jahl, bapak kebodohan, ya, dikarenakan perbuatan-perbuatannya yang sangat bodoh. Barakallahu fikum. Dan disebutkan bahwasannya Abu Jahal ini adalah Fir'aunu hadhihi ummah, Fir'aunnya umat ini, itu Abu Jahal. Dikarenakan dialah yang berbuat makar, yang menyusun rencana mengumpulkan semua kabilah-kabilah Arab untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan masing-masing kabilah mengutus setiap pemuda untuk membunuhnya. Ternyata barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Kemenangan selalu ada di pihak Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Tatkala itu Abu Jahal duduk-duduk bersama teman-teman duduknya yang jelek, ya, di Masjidil Haram. Ketika itu dia mengatakan kepada teman-temannya bahwasanya apabila Muhammad nanti sholat, ya, dia akan saya injak lehernya, ya, sampai wajahnya, ya, dibenamkan di tanah. Namun tiba-tiba muncul, ya, tidak lama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muncul tidak sholat. Kemudian Abu Jahal meneriakinya, membentak, wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarang kamu untuk sholat di sini? Namun Nabi tetap, ya, tidak menggubris ucapan orang bodoh ini. Sampai 3 kali Abu Jahal mengatakan demikian. Lalu Abu Jahal ditantang oleh barakallahu fikum teman-temannya, ya. Katanya kamu tadi berani untuk menyakiti, menghalangi Muhammad, ya, menginjak, mana gitu. Barakallahu fikum. Akhirnya Abu Jahal ini ketika Nabi sedang sujud, ya, dia mendekat hendak menginjaknya. Namun ternyata dia terdiam. Ya, lalu dia menutup wajahnya lalu pergi, berbalik menemui teman-temannya. Ketika itu ditanya oleh teman-temannya, "Mengapa engkau diam?" Ya, dia mengatakan, "Aku telah melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Aku melihat ada parit dari api dan aku melihat sayap-sayap." Ya. Itu adalah para malaikat. Barakallahu fikum. Kemudian setelah sholat, Nabi pun menceritakan kepada para sahabat, ya, seandainya dia masih berani maju, maka tubuhnya itu akan dipretelin satu persatu oleh malaikat dan matanya akan dicongkel. Barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabat ketika setiap sholat di situ selalu disiksa oleh musyrikin Quraisy, ya, atas makar dan ajakan Abu Jahal. Tetapi ketika, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, tidak ada yang berani untuk menyakiti kaum muslimin sholat di situ. Barakallahu fikum. Dan Abu Jahal ini dia mampus, dia mati di saat perang Badar. Ketika perang Badar, ada 2 anak muda yang umurnya kurang lebih 16-an tahun yang bernama Mu'ad dan Mu'awid. Dia mengatakan kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal?" Lalu ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf itu. Maka 2 pemuda ini langsung, ya, memacu kudanya barakallahu fikum mendekati Abu Jahal, menghunuskan pedangnya, kemudian melukai keduanya. Melukai Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal tersungkur. Di saat perang Badar sudah selesai, ya, banyak dari kaum musyrikin, orang-orang musyrik, ya, yang kalah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mencari Abu Jahal di tumpukan mayat, namun ternyata didapati masih hidup. Abu Jahal mengatakan, ya, siapakah yang menang pada perang ini? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah dan Rasulnya yang menang. Nah, lalu Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum memotong satu telinga Abu Jahal, kemudian memenggal lehernya. Kemudian disampaikan kepada Rasul kepala Abu Jahal. Maka Nabi menyatakan, telinga dibalas telinga, tambahannya adalah kepala. Dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah dipotong telinganya oleh Abu Jahal. Ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah beliau masih hidup. Maka ketika perang Badar, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qisas, ya, menuntut qisas, dipotong tambah kepala sekalian. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Jahal ini, ya, keadaan dia disebutkan dalam Al-Qur'an bukan dalam bentuk pujian, tapi dalam bentuk celaan. Yang selalu dibaca surat ini oleh kaum muslimin. Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah engkau melihat orang yang mencegah, yang menghalang-halangi, abadan idza shalla, yang menghalangi seorang hamba ketika hendak salat. Ya, ini menghalangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu apabila yang dihalangi tersebut di atas petunjuk? Ara'aita in kana al-manhiyu anis salati 'alal huda fa kaifa yanhahu? Bagaimana pendapatmu apabila yang dilarang untuk melakukan sholat tersebut berada di atas petunjuk? Maka apakah pantas dia Abu Jahal untuk mencegah, ya, hamba tersebut, yakni Nabi, untuk sholat? Au amara bittaqwa. Atau bagaimana pendapatmu apabila yang dilarang tersebut adalah hamba yang biasa memerintahkan untuk berbuat takwa? Aw in kana amiran ghairahu bittaqwa ayanhahu an dzalik. Atau apabila yang dilarang tersebut adalah orang yang biasa memerintahkan orang lain untuk bertakwa, apakah pantas dia Abu Jahal menghalangi orang tersebut untuk sholat, hamba tersebut untuk sholat? Ini menunjukkan barakallahu fikum, orang yang menghalang-halangi, ya, atau kelompok yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk sholat, maka sifatnya seperti Abu Jahal. Maka mereka-mereka, orang-orang Yahudi yang menghalangi kaum muslimin di Palestina, ya, maka mereka sifatnya seperti orang-orang atau seperti Abu Jahal. Bapak kebodohan. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat ke-13 sampai akhir ayat atau akhir surat 13 sampai 19. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu apabila dia yang melarang Nabi untuk sholat adalah orang yang biasa berdusta dan berpaling? Sebutkan dalam tafsir, ara'aita in kadzdzaba hadzan nahi bima yud'a ilaihi au a'rada anhu. Bagaimana pendapatmu apabila orang yang mencegah ini dia berdusta dari apa yang dia serukan, atau dia berpaling darinya? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu telah melihat, maha melihat? Alam ya'lam bi annallaha yara kullama ya'alu. Tidakkah dia melihat, yakni Abu Jahal, tidakkah dia tidakkah melihat Abu Jahal bahwasanya Allah telah melihat dia dan melihat semua yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, sesuatu yang belum terjadi Allah Maha tahu, apalagi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi Allah pun Maha tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui makar-makar musuh-musuhnya. Di antaranya adalah makar Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salat di Baitullah Al-Haram. Dan Allah Maha melihat apa saja yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ya, barakallahu fikum. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Ya. Sekiranya dia tidak berhenti, maka akan diambil ubun-ubunnya. Kalau dia tidak berhenti menghalangi Nabi, masih ngotot, maka akan diambil ubun-ubunnya. Laisal amru kama yas'umu Abu Jahal. Namun perkaranya tidak seperti yang diduga Abu Jahal. La illam yarji' hadza an shiqaqihi wa adahu lanakhudanna bimuqaddamati ra'sihi atau bimuqaddami ra'sihi akhdan anifan wal yutrahanna finnar. Sekiranya dia Abu Jahal, barakallahu fikum, tidak kembali, ya, masih terus melakukan perselisihan, ya, dan menyakiti Nabi, menyelisih Nabi, menyakiti Nabi, maka niscaya kami akan mengambil bagian depan kepalanya, ya, akhdan anifan, akan diambil dengan, dicabut dengan keras, yakni ubun-ubunnya. Wal yutrahanna finnar, dan akan dilemparkan ke neraka. Ya, diambil ubun-ubunnya sekaligus ikut orangnya, langsung dilemparkan ke neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubunnya, yakni ubun-ubunnya Abu Jahal, yang mengandung kedustaan dan kesalahan. Nasiyatuhu nasiyatun kadzibah fi maqaliha khati'atun fi af'alihi atau fi af'aliha. Ubun-ubunnya dia, yakni Abu Jahal, itu adalah ubun-ubun yang mengandung kedustaan dalam ucapannya dan kesalahan dalam perbuatannya. Itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah di antara sifatnya Abu Jahal. Penuh dengan kedustaan pada ucapannya dan penuh dengan kejelekan pada perbuatannya. Ya, maka dominan kejelekan dan keburukan, tidak ada kebaikan sama sekali. Ucapannya selalu dusta, ya, menghasut kaum muslimin, menebar dusta, menebar fitnah. Demikian pula perbuatan-perbuatannya selalu penuh dengan keburukan, menghalang-halangi kaum muslimin, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal yad'una dia. Maka hendaknya dia, silahkan Abu Jahal, memanggil orang-orang terdekatnya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Abu Jahal untuk memanggil orang-orang terdekatnya. Kalau memang mau menghalangi Nabi. Sebutkan barakallahu fikum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ubun-ubun Abu Jahal itu penuh dengan kedustaan yang nampak pada ucapannya, penuh dengan kesalahan yang nampak dengan perbuatannya, Faka'annal kadhiba wal khata'a badiyani minha. Seakan-akan kedustaan dan kesalahan itu muncul dari ubun-ubunnya. Barakallahu fikum. Fal yad'u nadiyah, maka silahkan dia memanggil orang-orang terdekatnya. Sebutkan dalam tafsir, fal yuhdir hadzat taghiyatu ahla nadihi alladzina yastansiru bihim. Maka silahkan orang yang zalim ini, orang yang melampaui batas ini, dia memanggil orang dekat-dekatnya, teman dekatnya, ya, yang biasa, ya, melakukan riba, melakukan fitnah, biasa diajak musyawarah untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin. Silahkan panggil, silahkan hadirkan, yang mana dia Abu Jahal selalu biasa minta tolong kepada mereka. Kalau memang dia akan memanggil orang-orang yang biasa menolongnya, sanada uzzabaniyah, maka azzabaniyah, malaikat azab, ya, akan mendekati dia, akan menghukum dia. Sanada'u malaikatul azab, maka malaikat azab, ya, akan menghukum dia. Barakallahu fikum. Kallala tuti'hu wasjuda waqtarib. Maka sekali-kali tidak. Janganlah engkau wahai Nabi mentaati dia Abu Jahal wasjuda. Namun tetaplah bersujud, salat menghadap Allah, waqtarib dan dekatlah. Ya, mendekatlah kepada Allah, beribadah kepadanya. Jangan taati Abu Jahal ketika mengancam untuk menyakiti, apabila tetap sholat di Baitullah Al-Haram. Disebutkan dalam tafsir, laisal amru ala yadun Abu Jahal. Ternyata perkaranya tidak seperti yang diduga Abu Jahal. Innahu layyanalaka ayyuhar rasul. Bahwasanya dia tidak akan mampu mencapaimu, tidak akan mampu menyakitimu, bisuin, dengan sesuatu yang menyakitkan, dengan kejelekan. Fala tuti'hu fima da'aka ilaihi min tarkis sholah. Maka janganlah engkau wahai Rasul mentaati dia Abu Jahal, ya, yang menyerukan dirimu, mengajak dirimu untuk meninggalkan sholat. Wasjud li rabbika. Namun tetaplah sujud, ikhlas untuk Rabbmu. Waqtarib minhu bittahabbubi ilaihi bita'atihi. Namun tetaplah mendekat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh cinta kepadanya. Bita'atihi, dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Ayyuhal ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahmatullah. Pada surat Al-Alaq yang kita baca sore hari ini, dari ayat ke-6 sampai ayat terakhir, ya, dari surat Al-Alaq ayat ke-19, ini menceritakan tentang keadaan orang yang telah berbuat zalim melampaui batas, yakni Abu Jahal. Bahwasanya Abu Jahal ini, dia mengira dirinya itu berkuasa, ya, bisa menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melaksanakan ibadah sholat di Baitullah Al-Haram, di sisi Ka'bah. Namun ternyata keadaannya tidak seperti yang diinginkan oleh Abu Jahal. Barakallahu fikum. Bahwasanya orang yang senantiasa berada di atas ketaatan dan ketakwaan, maka Allah akan jaga. Maka Allah akan jaga. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man yansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Barang siapa yang mau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia, dan Allah akan mengokohkan langkahnya. Barang siapa yang berupaya di atas agamanya, di atas sunnahnya, membela agamanya, membela sunnah Nabi, maka Allah akan tolong dia. Dan Allah akan tetapkan dia langkahnya. Allah akan membuat dia istiqomah. Ini kalau ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Dan menolong agama Allah, kata para ulama, dimulai dari menuntut ilmu. Ada keinginan, ya, untuk menolong agama Allah dengan menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga kita, kemudian tetangga kita, masyarakat kita, kemudian mengamalkan, mendakwahkan, ya, kemudian membela, membantah pihak-pihak yang melecehkan, memerangi Islam dan kaum muslimin dengan subhat-subhat mereka. Itulah diantara bentuk membela agama Allah. Dan yang tertingginya adalah wadzurwatu sanamihi aljihadu fisabilillah. Dan puncak amalan Islam yang tertinggi, kata Nabi, adalah jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka barang siapa yang mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya, melindunginya. Buktinya adalah ketika Nabi alaihi salatu wasalam, ya, hendak sholat, selalu dihalang-halangi oleh Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya, namun tetap Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan membela Nabi. Barakallahu fikum. Dan diantara sifat orang-orang yang menghalangi kaum muslimin sholat, ya, tentu mereka itu kafir. Ya, dan kafirnya ini lebih jelek daripada orang kafir yang lainnya. Jadi orang kafir itu bertingkat-tingkat. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya azab yang dialami oleh orang kafir di neraka itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang paling keras, ada yang lebih ringan daripada yang lainnya sesuai dengan kejahatan dia dan kekufuran dia tatkala di dunia. Semakin jahat kepada Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin, maka azabnya semakin pedih. Barakallahu fikum. Dan azab orang kafir pada hari kiamat yang paling ringan adalah paman Nabi, Abu Thalib. Ya, ini memakai terompah dari bara api, memakai sandal dari bara api yang menyebabkan barakallahu fikum otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Itu dikarenakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk Abu Thalib, ya, permohonan beliau kepada pamannya supaya diperingan. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa atau tidak berkenan mengeluarkan dia dari neraka karena kekufurannya, maka tetap di neraka namun mendapatkan keringanan. Namun paling ringannya, barakallahu fikum, ya, paling ringan siksa neraka itu adalah tidak sebanding dengan siksa yang paling berat tatkala di dunia. Ya. Siksa apapun di dunia yang paling berat, entah dibom atau digergaji, itu tidak ada apa-apanya dengan siksa neraka yang paling ringannya. Barakallahu fikum. Dikarenakan orang yang masuk neraka setiap kali hendak mati, ya, Allah hidupkan sehingga hidup pun tidak, mati pun tidak. Ya. Kemudian setiap hangus, ya, gosong kulitnya, Allah ganti yang baru. Liyadzuqul adzab, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih merasakan adab. Dan bentuk fisik penghuni neraka itu besar. Tubuhnya besar. Giginya saja, giginya penghuni neraka itu seperti gunung Uhud, baru giginya. Lalu bagaimana bibirnya, mulutnya, kepalanya, lebih besar lagi badannya. Kenapa dibuat besar? Supaya lebih merasakan azab. Dikarenakan badannya yang dibakar itu lebih besar. Ya, seperti kita, ya. Jari kita misalkan kena api, ujung jari, dengan seluruh tangan, otomatis lebih panas seluruh tangan. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. nas'alullah salamah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus memerintahkan nabinya untuk bertakwa, senantiasa bertakwa. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Di sini bukan berarti nabi sebelumnya belum bertakwa. Tapi maknanya adalah istamarra ala taqwa, terus meneruslah di atas ketakwaan. Yang namanya fi'il amr, ya, kata kerja perintah, itu ada kalanya perintah untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya belum dia lakukan. Misalkan kita mengatakan kepada anak kita, ijlis, duduklah. Padahal sebelumnya dia berdiri, kemudian duduk. Ada kalanya maknanya adalah istimror, perintah yang bermakna untuk supaya terus-menerus istiqomah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi untuk bertakwa, bukan berarti sebelumnya nabi belum bertakwa, bukan, tetapi istamarra atau istamirra ala taqwa, terus-meneruslah di atas ketakwaan, istiqomahlah di atas ketakwaan. Maka di sini di akhir ayat, ya, surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga mengingatkan kaum muslimin supaya tetap salat, jangan mentaati orang-orang yang menghalang-halangi salat. Barakallahu fikum, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabi supaya jangan menggubris seruannya Abu Jahal yang mengancam beliau untuk sholat. Ya. Barakallahu fikum. Khawani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah sampai saat ini pemerintah kita, ya, memberikan keluasan, kelonggaran kepada kita untuk sholat. Ya, di antara kewajiban penguasa adalah barakallahu fikum memberikan, ya, keluasan kepada rakyatnya dalam banyak perkara, dalam ibadah, dalam sholat Jumat, lima waktu, Idul Fitri, Idul Adha, puasa, haji, umroh, itu barakallahu fikum di antara, ya, kewajiban penguasa. Oh ya, mungkin cukup sampai di sini untuk kajian kita sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah. Barakallahu fikum.